إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان الإيمان أعزني الله وإياكم masih kita melanjutkan di bab al-iman bi ru'yatillahi jalla wa ala yaumal qiyamati, bab wajibnya beriman dengan seorang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Pada pertemuan yang lalu, Syekh Shalih bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan syubhat dan bantahannya dari orang-orang yang menentang ru'yatullah, menentang akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu daripada akidah ahli sunnah bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat pada yaumul qiyamah. Mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang sepemahaman dengan mereka, dan mereka memiliki syubhat mereka menggunakan dalil hujjah dari surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Tapi ini sudah dibantah oleh Syekh Hafizahullah. Demikian juga mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bahwasanya para penglihatan-penglihatan tidak akan bisa idrok terhadap Allah, tapi dialah Allah yang mengidrok al-absar. Mereka mengatakan idrok di sini maknanya melihat. Penglihatan-penglihatan manusia tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jalla yang bisa menjangkau penglihatan-penglihatan manusia. Dan ini pun sudah dibantah oleh beliau hafizahullah bahwasanya idrak itu maknanya bukan sekedar melihat, tapi idrak maknanya adalah meliputi dengan segala sisi. Ya. Yang dinafikan adalah al-idrak di dalam ayat ini, yakni al-ihathah. Meliputi segala sisi. Artinya manusia tidak akan mungkin bisa meliputi seluruh zat Allah Azza wa Jalla dalam segala sisinya. Baik. Tapi kalau sekedar melihat, sekedar melihat pada wajah Allah Azza wa Jalla, maka ini ditetapkan dengan dalil-dalil yang sudah berlalu juga penyebutannya oleh Syekh Shalih bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sehingga kata beliau wal jam'u bainan nususi huwal wajib. Sehingga menjamak di antara nas-nas dalil itulah yang wajib. Baik, menjamak antara nas-nas dalil. Dalam surat Al-A'raf 103 tadi disebutkan la tudrikul absar wa yudrikuh. Pandangan-pandangan manusia tidak bisa menjangkau Allah Azza wa Jalla. Ya. Memang tidak akan mungkin bisa ya hafah. Baik. Tapi di sisi lain dalam surat yang lainnya, wujuhu yawma idzin nadhirun ila rabbiha nadhirah. Misalnya dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Ya, kepada Tuhannya mereka melihat. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya mereka melihat. Sehingga dua ayat ini tidaklah saling bertentangan, bisa dijamak. Ya, bisa dijamak. Yang dinafikan adalah idrak, adapun melihat itu bisa. Sehingga al-jam'u bainan nususi wal wajib, menjamak di antara dalil-dalil itu yang wajib. Li'annahu idza hasala syai'un min al-ikhtilaf bainan nusus famama amkana al-jam'u yujma' bainaha. Karena kalau terjadi perselisihan antara dalil-dalil, ya, yang tadi Allah enggak bisa diidrak dalam surat Al-A'raf, tapi dalam surat Al-Qiyamah Allah bisa dilihat wajah-wajah berseri-seri kaum mukminin dan melihat kepada wajah Allah. Ya, maka mahma amkana al-jam'u, kalau masih memungkinkan dijamak, masih memungkinkan untuk dikompromikan, yujma' bainaha, maka dikompromikan antara keduanya. Ya. Jadi yang dinafikan adalah idrak, menjangkau seluruh zat-zat Allah Azza wa Jalla, atau menjangkau seluruh sisi-sisi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang enggak mungkin. Tapi kalau melihat wajah Allah, itu yang masih mungkin. Ya, bahkan dengan dalil-dalil. Barakallahu fikum. Sehingga menjamak itu lebih utama, ya, dan wajib kita untuk menjamaknya. Hadza wadhihun walhamdulillah. Ini sangat jelas alhamdulillah dalam ilmu usul fiqh, ya. Di sana dibahas bahwasanya apa? Isti'malu dalilaini aula min tarki ahadihima. Mempergunakan dua buah dalil itu lebih utama daripada membuang salah satunya, meninggalkan salah satunnya. Sehingga mahma amkana al-jam'u, ya, kapan masih memungkinkan untuk menjamak, ya, maka yujma' bainaha, dijamak di antara dalil-dalil tersebut. Dan ini sudah menjadi prinsip dari kalangan para ulama. Ya, para ulama dahulu menjamak di antara dalil-dalil itu lebih utama. Barakallahu fikum. Kata beliau, la yatanaqadu wa kalamullah la yatanaqadu abada, dan firman Allah tidak akan saling bertentangan selama-lamanya. Ya, bal yufassiru ba'dahu ba'd, bahkan saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ya, abadan. Kalamullah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tidak ada yang saling bertentangan. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sesama ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, tidak saling bertentangan. Demikian juga Al-Quran dengan hadis yang sahih tidak saling bertentangan. Baik. Sehingga kita mengkompromikannya. Ammal ladzi ya'khudhu ayatan wa yatrukul ayata al-ukhra. Adapun seorang yang mengambil satu ayat dan ayat yang lainnya dia tinggalkan, dia tidak amalkan, fahadza min ahli zaygh. Ini adalah orang yang menyimpang. Ciri khas daripada orang yang menyimpang adalah cuma ngambil sebagian ayat saja dan dia meninggalkan ayat yang lain. Memakai sepotong ayat saja, ayat yang lainnya dia tinggalkan. Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Kata Allah Azza wa Jalla, fa'amal ladzina fi qulubihim zayg. Maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Ya, ada kecenderungan untuk menyimpang. Fayattabi'una ma tasyabaha. Maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang masih samar. Ya. Min hubtigha'a al-fitnati. Dia mengambil dari ayat-ayat yang masih bisa dipelintir, bisa mencocoki hawa nafsunya, bisa mencocoki keinginan nafsunya, bisa mencocoki pemahaman yang tidak ada dasarnya dari kalangan para salaf. Ibtigha'al fitnah, karena ingin mencari-cari fitnah, ingin cari-cari pendukung terhadap kebid'ahannya, cari-cari pendukung terhadap penyimpangannya. Sementara apa yang dia pegangi tidak ada dasar dari salaf, ya, dari para ulama terdahulu. Ibtigha'at ta'wilih, dan ingin cari apa? Ta'wilnya. Ingin cari apa? Ditakwil-takwil biar cocok dengan hawa nafsunya. Ya, dipaksa-paksakan biar mencocoki hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Ini ahlu zaid. Ya, orang yang mengambil sebagian, yang lainnya lagi dia tidak mau. Ya, sehingga ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya ketika mendapati dalam surat ini, ya, lan Tarawani, Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu gak bisa melihatku wahai Musa. Mereka benar menyatakan, ini Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya, engkau tidak akan bisa melihatku. Berarti Allah gak bisa dilihat. Baik, maka para ulama menyebutkan, lan di sini, la tufidu ta'bid. Lan tidak bermakna selama-lamanya. Memang di dunia Allah gak bisa dilihat. Ya, tapi nanti di akhirat dalil-dalilnya sangat banyak. Ya, dalil-dalilnya sangat banyak. Sehingga kita amalkan semuanya. Kalau di dunia memang gak bisa dilihat. Ketika Nabi Musa minta agar bisa melihat Allah, ya Rabbi arini angzur ilaika, wahai Rabbku tunjukkan kepadaku, aku ingin melihat kepada dirimu, aku ingin melihat kepadamu ya Allah. Allah menjawab, lantaroni, engkau gak bisa melihat aku. Di dunia. Ya, di dunia. Adapun nanti pada yaumul qiyamah, naam, dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan. Dan ini menjamak, ahlu sunnah menjamak antara dalil-dalil. Mengamalkan semuanya dalil-dalil. Ya, adapun ahlul bidah cuma pakai sebagian saja. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan tentunya ya di pertemuan yang lalu, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, la tudawmuna fi ru'yatihi, kalian dalam keadaan tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya, dengan mudah tanpa ada penghalang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sehingga Al-Qur'an itu kita pakai semuanya. Ya, kita amalkan semuanya. Baik, fal Qur'anu yustadallu bihi kullah. Ya, yustadallu bihi kullihi. Maka Al-Qur'an itu kita pakai dalil, ya, dijadikan dalil semuanya. Kullum min 'indi rabbina, semuanya dari sisi Allah. Ya, semua ayat yang ini, ayat yang itu, dari awal surat, dari Al-Quran sampai akhir surat dalam Al-Quran, akhir ayat dalam Al-Quran, semuanya itu adalah dari si Allah Azza wa Jalla dan kita amalkan. Ya, kama yakuru rasikhuna fil ilmi, sebagaimana orang-orang yang dalam keilmuannya mereka mengatakan apa? Ya, kullu min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, sehingga ayat yang menyebutkan lantaroni, engkau enggak bisa melihat aku, itu dari si Allah. Ya, demikian juga ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah kaum muslimin ketika itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Ya, jadi kaum muslimin akan melihat Allah nanti di yaumul qiyamah. Ini juga dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga kata beliau, wala yukhtalaf, wala yakhtalifu abada. Ya, Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ya, fayufassirul Quranu ba'duhu ba'dho. Al-Quran yang satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Tidak ada perselisihan sama sekali. Bi'anna Allah naf'anu l'ikhtilaf. Karena Allah Azza wa Jalla yang menafikan ikhtilaf. Di Al-Quran tidak ada perselisihan. Tidak ada saling kontradiktif. Enggak ada saling, ya, ayat yang ini, ya, itu dalam keadaan bertentangan dengan ayat yang sana. Tidak ada sama sekali. Ya, ini dinyatakan sendiri Allah, Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ya, perselisihan yang sangat banyak. Kalau buatan manusia, ucapan manusia, itu banyak perselisihannya. Kalau ucapan manusia pasti akan ada saling bertentangan antara yang ini dengan yang itu. Ya, tapi ini Al-Qur'an Al-Karim itu ayat satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ayat yang satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Tidak ada apalagi sampai bertentangan. Ya, fa idza ashkalat 'alaika ayatun fa innaka taltamisu fil Qur'an ma yufassiruha. Maka kalau masih membingungkan padamu, membingungkan pada dirimu, terasa iskal. Loh kok seperti ini ya? Loh kok seperti ini ya? Ya, dalam keadaan kalau timbul iskal, timbul masalah dalam menafsirkannya. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau hafizahullah taala, ya, dalam keadaan apa? Engkau hendaknya mencari dalam Al-Quran ayat yang bisa menafsirkannya. Ya. Dalam keadaan apa? Kalau tidak minimalnya bertanya kepada ahlul ilm. Ya, bertanya kepada para ulama. Baca tafsir-tafsir mu'tabar, kitab-kitab tafsir mu'tabar. Tafsir-tafsir yang sudah ya di apa namanya? Akui akan keilmuan ilmu tafsirnya. Seperti Al-Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah. Ya. Dalam keadaan apa? Ada tafsir Al-Qur'an. Tafsir Ath-Thabari, demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pakai tafsirnya beliau rahimahullahu taala. Ya, atau tafsir yang sederhana, tafsir Al-Imam Turrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, atau Adwaul Bayan, tafsirnya Al-Imam ya Muhammad Amin Asy-Syinkitsi rahimahullah dan yang lainnya. Ya. Dalam keadaan apa? Kitab-kitab tafsir para ulama yang mu'tabar banyak. Kalau ada iskal, kita baca tafsirnya. Ya, agar apa? Kita bisa memahami pemahaman yang benar terkait dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Dalam keadaan apa? Fa illam tajid fa innaka tadhhab ila sunnah. Kalau kita enggak mendapati, maka kita cari di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajidu fi sunnati man yufassiruha. Kadang kita mendapati di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Ya, fa illam tajid fi sunnah ma yufassiruha, kalau ternyata dalam hadis kita tidak mendapati terkait tafsir ayat ini, fa innaka tadhhab ila aqwalis sahabati, engkau bisa mencari pada aqwal perkataan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajmain. Alladzi rawau 'ani ar-rasul alaihi salatu wassalam, yang mana mereka meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jadi tafsir yang paling barakallahu fikum mendekati kebenaran setelah Al-Qur'an dan Al-Qur'an ya adalah Al-Qur'an dengan sunnah. Ya, kalau Al-Qur'an dengan sunnah, setelah itu Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat. Ya, Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat. Jadi ini tafsir yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama ya dalam beberapa barakallahu fikum aqwalnya di kitab apa namanya? Usul tafsir Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tafsir yang paling bagus Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Ya, ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Yang berikutnya Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya Al-Qur'an ditafsirkan dengan aqwal para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat. Ya, ini diantara tafsir yang mu'tamad. Tayyib, tajidu fi aqwalihim ma yufassirul ayata. Engkau akan mendapati pada perkataan para sahabat apa yang menafsirkan ayat tadi. Ya, misalkan dalam ucapan apa? Walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, buat orang-orang lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga wa ziyadah dan tambahannya. Ya, terus para ulama menafsirkan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullahu taala, sahabat yang mulia. Ya, sahabat yang mulia dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan apa? Bahwasanya yang dimaksud ziyadah adalah apa? Ya, ar-ru'yah. Ya, an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lainnya, sehingga menunjukkan bahwasanya aqwal para sahabat, perkataan para sahabat itu adalah sangat-sangat ya penting di dalam menafsirkan sebuah ayat. Karena mereka tahu ayat ini turun di sini, ayat ini turun kondisinya seperti ini, ya. Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW demikian-demikian. Maka para sahabat adalah generasi yang paling paham tentang isi Al-Quranul Karim. Ya, sehingga ditafsirkan Al-Quran dengan aqwal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, dalam keadaan apa? Ma yufassirul ayatal lati ashkalat alaika. Perkataan para sahabat kadang bisa menafsirkan ayat yang membingungkan, ayat yang masih dipahami bingung oleh dirimu. Ya, Al-Qur'an walillahil hamdu mahfudzun. Al-Qur'an alhamdulillah terjaga. Al-Qur'an mahfudz, terjaga. Fil lafzihi, dari segi lafadznya, wa ma'nahu, dan juga dari segi maknanya. Masya Allah. Ya. Ini kalimat beliau hafizahullah ta'ala luar biasa. Jadi Al-Quran bukan cuma terjaga lafad-lafadnya saja, bukan cuma terjaga huruf-hurufnya saja, tapi juga tafsir-tafsir makna-makna dari Al-Quran itu terjaga. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Dan menjaganya di sini kata Syekh Hafidzahullah dua perkara sekaligus, lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran ya semaunya sendiri, akan terbongkar. Ya, akan terbuka kedoknya. Baik, sebagaimana ada seorang yang merubah lafaz-lafaz Al-Quran, merubah bunyinya, merubah huruf-hurufnya, itu akan terbongkar. Ya. Subhanallah. Ini diantara bentuk penjagaan Al-Quranul Karim dari sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ikhwat dari mana azanallahu yakum, ya, Al-Quran terjaga dari segi lafaz-lafaznya dan juga dari segi makna-maknanya. Barakallahu fikum. La yata'aradu, tidak saling bertentangan. La yatanaqadu, tidak saling tolak belakang. Ya, innama ta'aradu fi afhamil basyari. Ya, akan tetapi yang bertolak belakang adalah pemahaman manusia yang pendek. Ya, ilmu manusia yang sangat dangkal, yang kadang melihat ayat ini kok beda dengan ayat ini. Ayat ini kok kayaknya bertentangan dengan ayat ini. Padahal sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Ya, seperti masalah ayat ru'yatullah tadi. Ya, Allah Azza wa Jalla itu akan bisa dilihat pada yaumul qiyamah. Ya, dan juga akan bisa dilihat nanti di al-jannah oleh kaum mukminin di surga. Dan ini didukung dengan dalil-dalil yang tadi sudah disebutkan. Ya, di dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga dan tambahannya. Ya, tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Sebagai kenikmatan yang paling puncak, kenikmatan yang paling tinggi. Ya, adapun di dunia maka disebutkan di dalam tadi surat Al-A'raf ayat 143. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau enggak bisa melihat aku, ya ini di dunia. Sehingga kedua ayat ini tidak saling bertentangan. Ya, yang menjadikan bertentangan itu adalah pemahaman manusia yang belum paham, belum ngerti. Tapi kalau dia baca tafsirnya, dia pelajari tafsirnya dengan benar. Dia ya tanyakan kepada para ulama, pada tafsir yang benar, maka yang seperti ini itu akan hilang iskal, akan hilang kebingungan biiznillahi taala. Ya, sehingga yang menjadikan pertentangan adalah apa? Afhamul basyar, pemahaman manusia yang kurang. Wa kadzalika al-muta'alimun, demikian juga yang membuat kelihatannya bertentangan ayat ini dengan ayat yang itu, kelihatannya bertentangan itu muta'alimun, siapa mereka? Orang-orang yang sok alim, sok pintar. Ya, muta'alim wazan ya ta'alama itu adalah wazan pura-pura, pura-pura pintar. Ya, muta'alimun juga demikian. Dia bukan ulama tapi memposisikan diri menjadi ulama. Dia bukan orang yang berilmu tapi memposisikan diri menjadi orang yang berilmu. Ini yang bisa menjadikan Al-Qur'an kelihatannya bertentangan. Ya, alladzina lam yadrusul ilma, orang-orang yang enggak pernah belajar ilmu, wa lam ya'khudhu qawaidal istidlal wal madarik. Mereka tidak pernah mengambil kaidah-kaidah pendalilan, kaidah-kaidah pemahaman. Ya, yastadillu nabi bila fiqhin. Mereka dalam keadaan beristimbat, berdalil dengan sebuah ayat tanpa dasar ilmu fiqih, tanpa dasar ilmu alat. Ya, tanpa dasar ilmu alat. Dipahami seperti ini langsung dipakai. Dipahami seperti ini langsung dipakai. Ya, dalam keadaan dia tidak menggunakan ayat-ayat yang lainnya. Ya, tidak menetapkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Yusbitu asya'a ma asbataha qablahum ahadun min ahlil ilm. Mereka menetapkan suatu perkara yang tidak pernah ditetapkan oleh para ulama sebelum mereka. Ya, jadi mereka memiliki apa? Tasarruf, ketergesa-gesaan. Sikap ya, karena ta'alum, karena seorang yang merasa berilmu, orang-orang yang merasa sudah seperti ulama, Dan mereka kemudian memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya. Membaca Al-Quran, lihat terjemahnya saja. Membaca Al-Quran, lihat terjemahnya saja secara bahasa. Ya, kemudian akhirnya dia menetapkan satu perkara yang tidak pernah ada ditetapkan oleh para ulama sebelum mereka. Bisababil jahli wa ta'alumi. Karena sebab kejahilan, kebodohan dan sok taunya, sok pintarnya dia. Ya, subhanallah, akhirnya muncul orang-orang yang menggambarkan seolah-olah Al-Quran itu bertentangan ayat ini dengan ayat ini. Ayat ini dengan ayat ini bertentangan. Ya, padahal sebenarnya tidak. Abada. Tidak ada satu ayat pun yang saling bertentangan. Ya, kenapa? Tadi Allah Azza wa Jalla menyatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu datang dari si Allah, maka akan terjadi perselisihan yang sangat banyak. Ya, mafhumnya Al-Qur'an sama sekali tidak saling bertentangan. Ayat yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya enggak ada saling bertentangan. Yang bikin bertentangan, kelihatannya bertentangan, yang bikin kelihatannya bertentangan adalah pemahaman manusia yang terbatas. Kejahilan manusia. Ya, dalam keadaan apa? Mereka ta'alum. Ya, dalam keadaan apa? Sok pintar. Sehingga menjadikan Al-Quran kelihatannya bertentangan. Fahadil qadhaya azimatun. Ya, dan kasus ini, masalah ru'yatullah, melihat Allah pada yaumul qiyamah, itu permasalahan yang sangat besar sekali. Sangat agung sekali. Tahta jila ta'allum, butuh dipelajari mendalam. Ya, ila diqqah, butuh apa? Ketelitian. Ya, wa ila tarawin, butuh sampai betul detil jelimet. Ya, dipelajari sampai apa? Detil-detilnya. Dalil-dalilnya secara menyeluruh. Jangan cuma sebagian diambil, sebagian dibaca, yang lainnya tidak dibaca. Ya, sebagian dipelajari, yang lainnya enggak dipelajari. Pelajari semuanya. Ya, wa ila tathabbutin, dan juga butuh untuk terus di butuh untuk dicek. Ya, li'annal aqidata hiyal aslu, karena masalah akidah seperti ini. Masalah melihat wajah Allah, ini masalah akidah. Ya, masalah akidah ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Ya, di dalam kitab-kitab mereka, bahkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam tafsir-tafsir terkait beberapa ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bisa dilihat nanti pada yaumul qiyamah. Masalah yang sangat prinsip. Ya, wa ayyu khalalin fiha fa huwa khalalun fil asli. Ya, dalam keadaan apa? Akidah ini adalah perkara yang sangat prinsip, maka cacat ya apapun, ayyu khalal fiha. Cacat apapun yang terjadi di dalam hal akidah, maka khalalun fil asal, akan menimbulkan cacat di dalam prinsip beragamanya seorang hamba. Subhanallah. Ya. Kalau masalah prinsipnya sudah menyimpang, maka agamanya dalam bahaya. Ya, kalau masalah prinsip-prinsip beragamanya itu sudah menyimpang, maka agamanya sudah dalam bahaya yang besar. Ya, fahadha hasilu hilafin nasi fi ru'yatillah. Maka ini adalah kesimpulan perselisihan manusia terkait dengan apa? Akidah Ahlussunnah ru'yatullah, Allah bisa dilihat pada yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Ya, dalam keadaan apa? Allah Azza wa Jalla bisa dilihat nanti pada yaumul qiyamah dalam keadaan apa? Seperti yang dijelaskan oleh dalil-dalil, termasuk juga oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, begitu jelasnya dalil-dalilnya. Taib, tapi fallah la yura fid dunya. Ya. Maka Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya, dengan dalil tadi surat Al-A'raf ayat 143. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini angzur ilaika, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku, ya, aku ingin lihat kepada engkau. Karena di saat itu Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu Nabi Musa ya mendengar suaranya Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi Musa ingin melihat Allah. Tapi Allah menyatakan, qala lan tarani, engkau enggak bisa melihat diriku. Ya, dalam keadaan apa? Walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung wahai Musa. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung tersebut dalam keadaan apa? ya, kokoh, ya, tetap kedudukannya tetap kokoh, maka engkau akan bisa melihat aku. Baik. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Akharra Musa sayyara. Ya, ketika Allah hendak menunjukkan diri kepada gunung, ketika Allah hendak menampakkan diri kepada gunung, gunung yang begitu kokoh, begitu kuat, gunungnya dalam keadaan berguncang, ya, hampir runtuh, dan Musa dalam keadaan pingsan, tersungkur pingsan, ya, dalam keadaan apa? Enggak mampu, gunung saja enggak mampu, apalagi Nabi Musa yang fisiknya jauh, kekuatannya jauh di bawah gunung, ya, di dunia enggak mampu. Sehingga dikatakan lantaroni, engkau enggak bisa melihat aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia. Tapi nanti di surga, innama yarohul mu'minun fil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah nanti di alam akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badar la tudawmuna fi ru'yatihi. Ya, dalam hadis yang dilihat oleh Imam Bukhari Muslim dengan beberapa lafaz. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama dalam keadaan kalian tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Begitu jelas. Hadisnya Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ya, kalau sudah Sahih Bukhari Sahih Muslim, ya, maka sudah pasti sahihnya. Ya, sudah jelas sahihnya. Karena ini adalah hadis yang dikatakan al-muttafaq alaih, yang disepakati, ya, hadis oleh para ulama akad kesahihannya setelah Al-Qur'an, ya, akan keabsahannya, dalil yang paling kuat kesahihannya, ya, adalah hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sehingga ikhwat dari mana sanallahu yakum, hadis tentang ru'yat diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan yang lainnya meriwayatkan. Sehingga banyak jalan-jalan. Ya, sehingga begitu jelasnya Allah Azza wa Jalla akan dilihat nanti pada yaumul qiyamah. Adapun di dunia, ya, maka enggak akan bisa dilihat. Tayyib, adapun nanti di alam akhirat, mereka akan bisa melihat Allah, kaum mukminin akan bisa melihat Allah. Wa yuhjabu anhul kafirun, dan orang-orang kafir akan terhijabi. Akan terhalangi. Orang-orang kafir enggak akan bisa melihat Allah sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala apa? Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, musyrikin itu pada hari itu, pada hari kiamat, lamahjubun, akan terhijabi. Akan tidak bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun mukminin, mereka bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, fatali mana azianallah yakum. Ya, insyaAllah ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Allah alam suar, salallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi atumain, subhanahu wa ta'ala.